Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ikhwah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pelajaran-pelajaran kita, khususnya pelajaran yang berkaitan dengan perkara yang sangat kita butuhkan, karena perkara itu perkara yang sangat mendasar dalam agama kita. Kajian yang kita ambil dari risalah al-wajibat, beberapa kewajiban-kewajiban yang harus diketahui dan diamalkan oleh setiap muslim, karena ini berkaitan dengan dasar-dasar agamanya. Kitab al-wajibat, kitab yang berisi dari awal sampai akhir, sesungguhnya penjabaran tentang kalimat la ilaha illallah diawali beliau dari pembicaraan tentang al-usul al-thalathah, tiga perkara yang sangat menentukan, yang sangat pokok dalam agama seorang muslim, yaitu mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal dinul Islam. Perkara yang akan menjadi pertanyaan dua malaikat ketika di alam barzakh. Kemudian beliau lanjut dengan pembicaraan tentang asluddin, pokok-pokok agama, wa qaidatuh, dan qaidahnya, yang terambil dari kalimat la ilaha illallah. Beliau jelaskan dalam dua pokok penting dalam kita beragama. Kemudian lanjut pembicaraan tentang la ilaha illallah, syurutuha wa adillatuha. Kalimat la ilaha illallah, syarat-syarat dan dalil-dalil yang berkaitan dengan syurut la ilaha illallah tersebut. Kemudian beliau bicara tentang nawaqidul Islam, perkara-perkara yang akan bisa membatalkan tentang keislaman seseorang, yang sangat jarang dipelajari keumuman kaum muslimin, sehingga seakan-akan keislaman itu aman-aman saja, yang penting dia sudah bersyahadat, apapun amal yang dilakukan tidak peduli, sehingga dia seakan sudah terbebas dari ancaman-ancaman kerusakan keislaman dia. Kemudian selesai bicara tentang nawaqidul Islam al-ashrah yang 10, beliau bicara tentang at-tauhid, masalah tauhid, dan kemudian bicara tentang asyirku yang sekarang kita sedang masuk dalam pembahasannya. Dan pembahasan tentang asyirku, pembahasan tentang syirik yang merupakan ubiddu tauhid, lawan daripada tauhid. Kita telah bicara beberapa poin penting, di antaranya apa itu definisi atau ta'rif tentang syirik. Kemudian di antara sebab-sebab yang menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan syirik. Kemudian kita telah bicara pula tentang bahaya kesyirikan dalam agama kita. Dan kita pun telah bicara pula tentang buruknya tamsil, permisalan yang Allah jelaskan tentang kesyirikan, dan batilnya segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita insyaallah pada malam hari ini kita akan bicara tentang anwa'u syirki, macam-macam syirik. Secara umum ikhwati billah, Para ulama membagi syirik itu menjadi syirkun akbar dan syirkun asghar. Kemudian ada lagi pembagian syirkun khafi dan syirkun jali. Syirik akbar artinya syirik besar. Syirik ini apabila dilakukan akan membatalkan keislaman seseorang, akan meruntuhkan semua bangunan amal, sehingga tidak ada yang tersisa lagi bangunan amal yang dilakukan, akan menjadikan pelakunya khalidan finnar, kekal di dalam neraka. Kemudian orangnya halal darahnya diperangi hingga dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini diantara dampak-dampak daripada syirkun akbar. Adapun syirkun asghar tidak mengeluarkan dari Islam, tidak membatalkan semua amalnya, tetapi akan merusak pahala amal yang sedang terjangkit syirkun asghar. Kemudian tidak mengekalkan di neraka. Ini diantara dampak syirkun asghar. Akan tapi bukan berarti kalau dikatakan asghar itu remeh, karena kecil, enggak. Syirkun asghar dalam pandangan sahabat lebih besar dibandingkan dengan al-kabair. Sehingga diantara ucapan Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, saya bersumpah atas nama Allah tapi dusta, lebih saya sukai dibandingkan dengan saya bersumpah atas nama selain Allah walaupun jujur. Di mana perbedaannya, ikhwan? Saya bersumpah atas nama Allah dan sumpahnya sumpah dusta, lebih aku sukai dibandingkan dengan aku bersumpah atas nama selain Allah walaupun jujur. Kenapa kira-kira? Hah? Terus? Iya. Bersumpah atas nama Allah dusta, ini adalah minal kabair, termasuk diantara dosa besar. Tetapi bersumpah atas nama selain Allah walaupun jujur adalah syirkun, walaupun boleh jadi syirkun asghar. Syirkun asghar. Sehingga syirkun asghar dalam pandangan sahabat lebih besar dibandingkan dengan al-kabair. Hanya dibagi menjadi akbar dan asghar dalam rangka untuk membedakan konsekuensi hukumnya berkaitan dengan ini amalan tersebut. Sebagian ulama membagi dengan istilah khafi dan jali. Khafi dan jali. Khafi itu artinya tersembunyi. Jali itu artinya terang-terangan, kelihatan, nampak jelas. Dalam hal ini, ikhwan, ketika ulama membagi akbar dan asghar, akbar ini ada yang khafi, ada yang jali. Asghar ini ada yang khafi, ada yang jali. Sebaliknya, ketika ulama membagi menjadi khafi dan jali, tersembunyi dan terang, dan jelas dan terang-terangan, yang khafi ini ada yang akbar, ada yang asghar. Yang jali ini juga ada yang akbar, ada yang asghar. Paham? Ya. Contoh umamanya, syirkun akbar yang khafi. Syirik akbar yang tersembunyi. I'tiqad, yang sifatnya i'tiqad. Keyakinan-keyakinan. Enggak kelihatan. Lihat blekernya Yang dilihat ya kepala, muka, badan, kaki, udah blekernya gitu. Tapi ini musyrik, musyrik akbar, syirkun akbar, pemilik syirkun akbar. Di mana letaknya? Oh, di dada, di hati dia, dalam keyakinan. Keyakinan dia adanya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, khafi, enggak kelihatan. Baru kelihatan kalau dia lahirkan, kalau dia tunjuk, kalau dia keluarkan keyakinannya, dia terangkan. Keyakinan seperti ini syirkun akbar, tapi khafi, tersembunyi, enggak kelihatan. Syirkun akbar yang jali, sujud kepada patung, sujud kepada kuburan, sujud. Sehingga dia memperlihatkan amaliyah yang jelas, yang terang, dilihat oleh mata, kelihatan. Maka dia melakukan syirkun akbar yang jali. Syirkun asghar yang khafi, riya. Riya itu khafi. Atum enggak bisa vonis, oh, kamu riya. Enggak bisa, riya itu di sini. Hanya memang ada alamatnya atau ada ya ini tanda-tandanya, tapi enggak bisa kita vonis. Oh, gayane ngono ki riya. Enggak bisa. Enggak bisa blegere gitu riya, enggak bisa. Oh, kalau blegere gitu, ikhlas murni tenang, enggak bisa. Itu amalan di dalam hati enggak bisa kita lihat, enggak bisa kita nilai. Hanya dia menampakkan tanda-tanda khafi, riya contohnya. Sirkun asghar yang jali, pakai umpamanya pakai gelak tolak bala, untuk sebab tolak bala, ini syirik, walaupun syirik asghar kelihatan. Ini sirkun asghar yang jali, yang kelihatan. Ini pembagian para ulama begitu, sehingga ada yang membagi akbar asghar, khafi jali. Tapi sungguhnya kalau dikatakan akbar asghar, yang akbar ada yang khafi, ada yang jali. Asghar ada yang khafi, ada yang jali. Kalau dibagi khafi jali, khafi ada yang akbar, ada yang asghar, jali ada yang akbar, ada asghar. Paham di sini kawan? Ya. Kemudian ikhwan fillah, secara umum pula pembagian syirik sebagaimana pembagian tauhid. Tauhid ada berapa? 3. Pertama, rububiyah. Kedua, uluhiyah. Ketiga, asma sifat. Syirik juga demikian. Syirkun fi rububiyah, syirik dalam hal rububiyah. Syirik dalam hal uluhiyah, syirik ibadah. Syirik dalam hal sifat. Sehingga globalnya begitu. Syirik di dalam hal rububiyah, keyakinan-keyakinan bahwa selain Allah memiliki perbuatan-perbuatan seperti perbuatan Allah yang mencipta, atau mungkin yang mengatur alam jagat raya, atau mungkin yang memberikan rezeki dan yang lain-lain. Kalau ada orang punya keyakinan seperti ini, dia nisbatkan kepada selain Allah, maka ini syirkun akbar dalam hal rububiyah. Diterangkan, ikhwan, sudah kita terangkan juga, kalau dalam hal rububiyah ini hampir-hampir secara asasnya itu hampir enggak ada makhluk yang menyekutukan Allah dalam hal rububiyah. Hampir-hampir enggak ada. Sampai iblis pun masternya dai penyesat. Iblis yang tiap hari memprovokasi manusia untuk kafir musyrik, iblis mengakui tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun yang dia sampai mengatakan ana rabbukumul a'la ma lakum min ilahin ghairi, aku tidak melihat adanya sesembahan yang layak untuk kalian kecuali saya. Pengakuan Fir'aun ini hanya dohir. Batin dia bagaimana? Kata Allah, wastaiqanatha anfusuhum, ini wajahatu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa ulwan. Zahirnya Fir'aun juhud, menentang, kafir, mengingkari, sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kamu yang paling tinggi. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak melihat, aku tidak tahu ada sembahan yang layak buat kalian kecuali diriku. Tapi ini sesungguhnya hanya pengakuan zahir. Lalu batinnya bagaimana? Wastaiqanatha anfusuhum, batinnya itu meyakini tentang benarnya apa yang didakwakan oleh Musa. Yang Musa mendakwakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Terus kok menampakkan begitu, kenapa? Dulman wa uluan. Karena dia zalim dan sombong. Zalim dan sombong. Orang yang mengakui kebenaran kemudian menampakkan menolak kebenaran karena angkuh dan sombong, ada enggak ikhwan? Ada enggak? Ada enggak? Sangat banyak. Sangat banyak. Berapa banyak orang yang mereka telah mengakui kebenaran, tapi karena terhalang dengan ketokohannya, terhalang dengan kekayaannya, terhalang dengan jabatannya, terhalang dengan ini ketenaran namanya, terhalang dengan ini sekitar kepentingan dunia, sehingga kebenaran yang sudah di depan mata itu dia campakkan atau dia hindari karena lebih memilih kepada hal-hal tadi. Contoh yang paling jelas adalah Heraklius. Heraklius ketika datang surat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Heraklius, sampai pada kesimpulan bahkan kalau dia ketemu Nabi kakinya akan dia cuci. Bahkan dia sudah sempat menguji kepada para punggawanya. Gedung ditutup semuanya. Kemudian dia sampaikan tentang niat keimanan dia kepada Nabi. Ternyata para staf-stafnya ini semuanya pengen keluar kayak himar, liar. Tapi udah ditutup semuanya itu. Gak bisa keluar mereka. Melihat reaksi mereka gak bisa menerima tentang keimanan dia, maka dia katakan, udah-udah, saya udah tahu. Kalian ternyata loyal. Saya hanya ingin menguji kalian. Lihat, kebenaran di depan mata kemudian dilewatkan karena dia lebih menginginkan jabatan dan kekuasaannya. Orang semisal Heraklius ini sangat banyak. Sangat banyak. Para pembesar Quraisy tahu apa yang didakwakan Nabi itu benar. Contoh Abu Jahal. Dikatakan Abu Jahal itu bukan karena IQ-nya di bawah standar. Takoki loro ping loro ora ngerti mikire suwi. Enggak begitu. Tapi dikatakan Abu Jahal itu aslinya itu julukannya Abul Hakam. Abul Hakam itu bapak rujukan. Yang kalau ngasih keputusan semuanya terima. Orang yang dianggap ini hakimnya para hakim. Hakimnya para hakim. Sangat tepat dalam memberikan keputusan. Tapi Abu Jahal, kenapa dikatakan Abu Jahal? Kerasnya penentangan kepada Nabi bersama dia mengetahui kebenaran. Sangat kerasnya penentangan Abu Jahal kepada Nabi bersama dia mengetahui benarnya Nabi. Sempat temannya menyendiri sama Abu Jahal. Dia katakan, ya Abul Hakam, mumpung nih sendiri, tak takon, janjane Muhammad itu shodik atau kadzib? Sebetulnya Muhammad itu shodik atau kadzib? Apa kata Abu Jahal, ikhwan? Woi hak, celaka kamu. Muhammad shadiq, Muhammad benar, jujur. Dan itu semua orang menyaksikan tentang jujurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai antum lihat ketika Rasulullah sallam pertama kali diperintahkan Allah dakwah, Nabi panggil-panggil yakni Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Fulan, sehingga semuanya kumpul. Lalu Nabi sampaikan, wahai Quraisy, kalau seandainya aku kabarkan kepada kalian di belakang bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kalian, amusaddiquni, apakah kalian akan membenarkan saya? Apa katanya? Majarobna illa sidqan. Saya tidak pernah mendapatkan pengalaman apapun dari anda kecuali jujur. Mereka semuanya tahu Muhammad jujur. Saksi mereka itu. Termasuk Abu Jahal ini. Terus katanya, kenapa? Kok mendustakan? Kenapa kok tidak ikut? Kata Abu Jahal, kunna nahnu wa Bani Hashim natasabak. Kita dengan Bani Hashim itu bersaing ketat. Bersaing ketat. Tidak ada di Bani Hashim yang ngurus minuman, kita ngurus. Tidak ada jabatan apapun yang mereka jabat, kita menjabat. Sehingga status sosialnya itu bersaing. Kalau sekarang dari Bani Hashim muncul seorang nabi, gak mungkin dari kita muncul seorang nabi, gak mungkin. Maka saya tidak akan mengimani Muhammad. Abu Jahal tahu Muhammad benar, tapi dia tidak mau mengikuti karena terhalang keangkuhannya, kesombongannya, prestis, yaitu harga dirinya. Yang dia anggap kalau mengikuti Muhammad berarti langsung jatuh ketokohannya itu. Semisal seperti ini banyak, ikhwan, banyak. Minta maaf nih saya, minta maaf. Biasanya itu, kalau sudah pensiun dengan belum pensiun itu kira-kira gampang mana menerima umpamanya keterangan pengajian itu, gampang mana kira-kira? Hah? Jujur aja lah. Kalau belum pensiun itu macam-macam urusannya itu, yang atasan, yang jabatan, yang pengaruh, segala macam-macam. Tapi kalau udah pensiun, polos, udah lepas semua, udah lepas, tinggal polosan terima atau enggak gitu aja, udah gelinding gitu aja. Ini kepentingan-kepentingan ini sering menjadi penghalang, ikhwati fillah. Demikian juga Fir'aun. Sesungguhnya hati kecilnya mengakui. Wastaiqonat ha'angfusum. Yang mengatakan begini Allah. Allah tahu hati kecilnya mengakui. Tapi dia menampakkan keangkuhan dan kesombongannya. Ketika Fir'aun itu tinggal taksaknya, tenggelam, hampir tenggelam di lautan, tinggal taksaknya itu, nyawa tinggal ini, cabut gitu aja. Apa kata Allah? Hatta idza atrakahul ghoraq. Hingga ketika Fir'aun itu tinggal tenggelam, sehingga tinggal mati, taksaknya itu, apa kata Fir'aun? Qala, dia mengatakan, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Saya bersaksi, saya beriman bahwa tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali yang diimani Bani Israel, yaitu maksudnya Allah SWT, dan saya adalah muslimin. Ikhwan, kalau ayat ini antum penjahat, antum penggal saya sini. Kalau antum ahlul bid'ah, penjahat, antum penggal sampai sini. Kemudian nih dalilnya, Fir'aun itu muslim, Fir'aun itu mukmin. Antum tipu manusia. Itu kalau yang bisa ditipu. Tapi ayatnya ada lanjutannya. Apa kata Allah? Al-an, kok baru sekarang ya Fir'aun kamu beriman kayak gitu? Wa qad asaita min qablu. Kamu kemarin-kemarin maksiat terus, durhaka terus. Allah tidak terima tobatnya Fir'aun. Udah nyundul tenggorokan, yughargir, sudah sampai di tenggorokan, Allah enggak terima tobat lagi. Alhamdulillah. Ini diantara sesungguhnya orang sekelas Fir'aun pun mereka beriman kepada Allah. Sehingga memang hampir tidak ada yang mengingkari tentang rububiyah Allah. Para ulama menjelaskan, kalau sekarang ini ada di antara sekte di kalangan kaum muslimin, ada tarekat sufiah ekstrim yang meyakini ada namanya wali aqtab, wali aqtab, wali kutub. Ada yang pernah di sufi enggak? Hah? Enggak ada. Ada mana wali kutub? Itu diantaranya punya keyakinan ada wali-wali khusus yang mereka ini punya kuasa menguasai, mengatur alam jagat raya tertentu. Alhamdulillah, ini keyakinan rububiyah. Keyakinan rububiyah. Termasuk keyakinan-keyakinan rububiyah seperti ini dalam Syiah, Rafidhah sangat banyak. Keyakinan mereka tentang imam-imam mereka. Tentang imam-imam mereka. Sehingga mereka memiliki sifat-sifat rububiyah. Ah, kalau sekarang ada orang seperti itu, artinya pelaku syirik di zaman sekarang itu lebih parah dibandingkan dengan musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang para ulama ingatkan, yakni musyriki zamanina, inna musyriki zamanina akhlaq min musyriki ini Arab. Musyrikin zaman kita ini lebih parah katanya dibandingkan dengan musyrikin yang kudama yang dulu. Mereka menyekutukan Allah rata-rata dalam hal uluhiyah. Sekarang ini sampai pada dalam hal rububiyah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga yang pertama jenis syirik adalah syirkun fi rububiyah, syirik dalam hal rububiyah. Dan ini sesungguhnya sangat jarang sekali kecuali orang-orang yang mereka keterlaluan. Sampai di antara yang diajarkan kepada para murid-murid sufiah ekstrim, kalau kena musibah dalam kondisi yang gawat, kalau dulu musyrik zaman dulu itu yang terjadi apa? Dhalla. Semua yang mereka sembah selama ini itu lenyap. Lata uzamanat itu lenyap semuanya. Yang diingat tinggal siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka berlayar di lautan, wa idza raqibu fil fulki da'ullah mukhlishina lahuddin. Wa idza ghasiyahum maujun kadzulal da'ullah mukhlishina lahuddin. Kalau mereka berlayar di lautan lalu ombak mengopung mereka sehingga mereka betul-betul dalam ancaman bahaya, mereka doanya murni kepada Allah, semua yang mereka sembah selama ini itu lenyap semuanya. Sekarang enggak. Begitu dia tertimpa bahaya, bukan lagi yaitu ya Allah, ya Allah. Malah mereka ya Husain, ya Husain. Yang satu lagi memanggil walinya. Wai wali wulan. Bahkan dia keluarkan fotonya. Fotonya dikeluarkan, dipanggil-panggil. Oh, ini lebih rusak syiriknya dibandingkan dengan musyrikin zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal rububiyah. Ini pertama. Dan masuk dalam hal rububiyah ini, ikhwan, adalah syirik dalam hal sifat. Allah tegaskan, la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Maka barang siapa yang berkeyakinan ada selain Allah Subhanahu wa taala yang dia yakini mengetahui yang gaib, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal sifat. Karena tidak yang mengetahui yang gaib kecuali Allah taala. Dan sungguhnya sifat ini masuk di dalam rububiyah Allah Azza wa Jalla. Dan seperti ini ada pula di dalam keyakinan-keyakinan Syiah Rafidhah tentang imam-imam mereka dan sebagian para sufi-sufi yang ekstrim. Kemudian yang kedua, yaitu syirkun fi uluhiyah, syirik dalam hal uluhiyah. Syirkun, syirkul ibadah, syirik dalam hal ibadah. Ini yang banyak terjadi. Ini yang banyak terjadi. Dan ini yang banyak orang-orang musyrikin terjatuh dalam syirkun. Ini syirkul ibadah ini. Syirik dalam hal ubudiyah, penghambaan. Dia beribadah kepada selain Allah SWT. Mempersembahkan amal-amal ibadah kepada selain Allah, walaupun dia punya keyakinan tentang rububiyahnya Allah, walaupun dia tidak meyakini tentang rububiyah yang dia sembah. Rububiyah dia kembalikan kepada Allah sehingga rububiyahnya benar, tapi uluhiyahnya musyrik, tapi ibadahnya dia musyrik, menyekutukan Allah dalam hal ibadah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Kemarin sudah pernah kita sebutkan ayatnya, kaidah tentang tauhid atau tentang syirik sekaligus. Tidak boleh ada amal ibadah apapun yang ditujukan kepada selain Allah. Sehingga amal ibadah apapun yang ditujukan kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam perbuatan syirik. Barang siapa mempersembahkan amal ibadah apapun jenisnya, sedikit atau banyak, kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam perbuatan syirkun akbar, syirkul ibadah. Kemudian, tidak boleh siapapun selain Allah, apa dan siapapun selain Allah, dia persembahkan kepadanya ibadah. Ayatnya bagaimana? Ayatnya bagaimana kira-kira? Ayatnya ringkas. Dan sudah kita ulang-ulang terus ayatnya itu. Yang mana ayatnya, Ifan? Nah, ini. Yang mana? Bukan. Yang mana, Ikhwan? Yang ayat ini kaidah kita memahami ibadah tauhid dan syirik. Yang mana kira-kira? Gak ingat? Lupa? Ayat yang mana, Ikhwan? Wa annal masajida lillah. Terus? Ngelanjutannya gimana? Wa anna masajid, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Fala tad'u, satu. Kemudian ahadan, kedua. Sehingga jangan kamu seru, jangan kamu ibadai, sehingga ibadah apapun tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Walaupun hanya satu jenis ibadah dia tujukan pada selain Allah, maka dia jatuh dalam perbuatan syirik. Kemudian ahadan, nakirah, umum. Apapun dan siapapun yang Anda tujukan kepadanya ibadah adalah syirik. Sehingga tidak ada bedanya antum tujukan ibadah itu kepada malaikat, atau kepada nabi, atau kepada wali, atau kepada kerbau, atau kepada batu, atau kepada pohon, gak ada bedanya. Sama, sama gak ada bedanya. Oh, yang musyrik itu yang nyembah watu, yang nyembah pohon, yang nyembah kubur. Tapi kalau nyembah wali, malaikat, nabi, gak. Oh, gak. Podowai. Sama aja. Di zaman Nabi ada penyembah malaikat, ada penyembah Nabi, ada penyembah wali orang soleh, ada penyembah batu, penyembah pohon, penyembah kubur, penyembah jin, ada semuanya. Dan semuanya adalah musyrikin. Gak dibeda-bedakan. Semuanya masuk dalam, ya ini musyrikin. Ikhwani billah rahimani rahimakumullah. Ini adalah syirkun ibadah. Kaidah penting untuk antum, fahami. Sehingga tidak dibeda-bedakan objek yang dipersembahkan kepada ibadah. Dan jenis ibadah apapun ketika dipersembahkan kepada selain Allah, maka dia musyrik. Adzan? Udah adzan? Kurang? 2 menit. Ya, ikhwati billah, ini secara global, syirik itu ada syirkun fi rububiyah, kemudian syirkun fi uluhiyah, syirik dalam rububiyah dan uluhiyah. Kemudian, syirik dalam hal uluhiyah, syirkul ibadah, itu para ulama sering menyebutkan 4 macam. 4 macam. Satu, antum tulis dulu, yaitu syirkud doa, syirik dalam hal doa, baik itu doa'ul ibadah maupun doa'ul masalah. Satu, syirkul ibadah. Yang kedua, syirkun niyah wal iradah, syirik dalam hal niat dan tujuan, syirik dalam hal niat dan tujuan. Yang ketiga, syirkut ta'ah, syirik dalam hal ketaatan. Yang keempat, syirkul mahabbah, syirik dalam hal kecintaan. Ini dulu ikhwan, insyaallah kita bahas pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang bismillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.